Konsultasi Syariah. Mengganti niat puasa Syawal ke qadha. Pertanyaan. Saya sudah melakukan beberapa hari niat puasa Syawal, tapi belum mengqadha puasa Ramadan. Kemudian salah seorang teman baru memberitahu bahwa seharusnya mengqadha terlebih dahulu, kemudian bisa melakukan puasa Syawal. Bagaimana dengan puasa yang sudah saya lakukan? Apakah bisa dianggap qadha puasa? Bagaimana jika beberapa hari berikutnya saya mengganti niat dengan qadha puasa? Terima kasih. Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Salah satu aturan niat untuk puasa wajib, niat ini harus sudah ada sejak sebelum subuh. Dari Hafsah radhiyallahu anha, Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang belum berniat puasa di malam hari, yaitu sebelum subuh, maka puasanya batal. Hadis riwayat Nasa'i, Ad-Daruqutni, dan disahihkan Al-Albani. Dalam riwayat lain, Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang belum berniat puasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Hadis riwayat Abu Daud dan yang lainnya. Hadis ini berlaku untuk puasa wajib, termasuk puasa qadha. An-Nawawi mengatakan, tidak sah melakukan puasa Ramadan, puasa qadha, puasa kafarah, maupun puasa tebusan ketika haji, atau puasa wajib lainnya, jika niatnya di siang hari dengan sepakat ulama. Al-Majmu'. Berdasarkan hadis ini, tidak mungkin bagi orang yang tengah puasa sunnah, lalu dia mengubah niatnya menjadi puasa qadha. Apalagi, puasa sunnah itu telah dikerjakan beberapa hari yang lalu. Dalam fatwa Islam dinyatakan, tidak sah mengubah niat puasa sunnah yang telah dikerjakan agar menjadi puasa qadha Ramadan. Karena puasa qadha, niatnya harus dilakukan sejak malam hari. Fatwa Islam. Bagaimana nasib puasa yang telah dikerjakan? Orang yang mengubah niat setelah selesai beramal sama sekali tidak mempengaruhi keabsahan amal. As-Suyuti mengatakan, jika ada orang yang berniat untuk membatalkan sholat yang dia telah kerjakan, maka sholatnya tidak batal berdasarkan sepakat ulama. Demikian pula untuk semua ibadah, al-ashbah wa-nadha'ir. Untuk itu, puasa Anda tetap sah, meskipun tidak mendapatkan keutamaan puasa Syawal. Anda berhak mendapat pahala puasa mutlak. Selanjutnya, Anda bisa puasa qadha hingga selesai dan disambung dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk melakukan amal soleh. Demikian, Allahu a'lam.